Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan التاسع حديث yang kesembilan yang menunjukkan telaga Nabi عليه الصلاة والسلام وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna haudhi la ab'adu min aylata min adnin. Sesungguhnya telagaku lebih jauh ukurannya daripada jarak antara aylah daripada jarak aylah dari adn. Jarak Ailah dengan Aden kurang lebih 2549 kilometer melalui jalan darat. Walladhi nafsi biyadihi inni la'adudu anhur rijala kama yadudur rajulu Al-ibil al-gharibata an haudihi Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya Sungguh aku akan mengusir dari telagaku Orang-orang sebagaimana Seseorang mengusir unta yang asing dari telaganya. Qalu ya Rasulullah wa ta'rifuna? Qala na'am. Taridun 'alayya gharran muhajjalin min atharil wudu'i. Laisat li ahadin ghairikum Para sahabah radhiyallahu anhum mengatakan Wahai Rasulullah Dan engkau mengenali kami Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan Ya Kalian akan mendatangiku Dalam keadaan bercahaya Karena bekas wudu Karena pengaruh wudu Yang mana hal itu tidak dimiliki oleh siapapun selain kalian Aqulu قد يستشكل اختلاف هذه الأحاديث في مسافة الحوض. Aku mengatakan yaitu Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala bisa jadi didapati perkara yang mengganjal pada perbedaan hadis-hadis ini dalam ukuran telaga wala iskala insyaallahu walattiraba dan tidak ada yang mengganjal insyaallah dan tidak ada pula kegoncangan. Sebagaimana telah kita baca dalam hadis-hadis pertemuan sebelumnya, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan ukuran-ukuran yang berbeda-beda terhadap telaga beliau alaihi salatu wassalam. Mungkin hal ini mengganjal pada sebagian orang. Qala an-Nawawi fi syarh Muslimin fi al-mujalladil khamis 'ashara safhati 58. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam syarah Sahih Muslim jilid yang ke-15 halaman 58. Qala al-Qadhi 'Iyadun. Al-Qadhi 'Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, وهذا الاختلاف في قدر أرض الحوض ليس موجبا للاضطراب. Dan perbedaan ini dalam hal ukuran lebar telaga Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah mewajibkan kegoncangan hadis-hadis tersebut. Fa innahu lam ya'ti fi hadisin wahidin. Karena sesungguhnya ukuran lebar telaga tersebut tidaklah datang dalam satu hadis. Bal fi ahaditha mukhtalifatir ruwati, akan tetapi datang di dalam hadis-hadis yang berbeda-beda para perawinya. An jama'atin minas sahabati sami'uha fi mawatina mukhtalifatin, dari sejumlah sahabah yang mereka mendengar hadis-hadis tersebut di tempat-tempat yang berbeda. Darabahan Nabiyyu alaihi salatu wassalamu fi kulli wahidin minha masalan libu'di aqtaril haudi wasi'atihi. Nabi alaihi salatu wassalam membuat permisalan dalam masing-masing dari hadis-hadis tersebut untuk menunjukkan betapa jauhnya ujung-ujung telaga dan luasnya telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qarraba dhalika minal afhami li bu'di ma bainal biladil madhkurati. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mendekatkan hal tersebut kepada pemahaman-pemahaman para sahabah dengan mendatangkan jauhnya jarak antara negeri-negeri yang disebutkan. La 'ala taqdiril mawdu'i litahdidi, bukan berdasarkan penetapan ukuran yang diletakkan untuk membatasi. Balil i'lami bi'izami hadhil masafati. Akan tetapi dalam rangka memberitahukan besarnya ukuran telaga Nabi alaihi salatu wassalam ini. Fabihada tujma'ur riwayatu. Maka dengan ini dikompromikanlah riwayat-riwayat tersebut. Hadza kalamul qadhi. Ini adalah ucapan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Qultu, aku mengatakan, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walaysa fil qalili min hadhihi man'ul kathiri. Dan tidak ada dalam ukuran yang lebih pendek dari ukuran-ukuran ini penghalang terhadap ukuran yang lebih panjang, yaitu penyebutan ukuran yang lebih pendek tidaklah menghalangi penetapan ukuran yang lebih panjang. Wal kathiru sabitun ala zahiril hadithi. Dan ukuran yang lebih panjang ditetapkan berdasarkan yang nampak di dalam hadis. Wala mu'aradata, dan tidak ada pertentangan antara ukuran-ukuran tersebut. Wallahu a'lamu, dan Allah yang lebih mengetahui. Sehingga dari penukilan ini bisa kita simpulkan dua hal. Yang pertama, yang dimaksud dengan ukuran-ukuran yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang kita baca dalam pertemuan sebelumnya, yang dimaksud dengannya adalah menunjukkan betapa besarnya telaga Nabi alaihi salatu wassalam, bukan yang dimaksud dengannya penetapan ukuran secara pasti. Ini pendapat Al-Qadhi Iyad. Yang kedua, dan ini pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa yang diambil adalah ukuran yang lebih panjang. Adapun ukuran yang lebih kecil, hal itu tidaklah menghalangi penetapan ukuran yang lebih panjang. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Unasun yuzaduna 'anil hawdi. Orang-orang yang akan diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. An Anasin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, La yaridanna alayyal hawdu, La yaridanna alayyal hawdu, Rijalun mimman sahabani hatta idza ra'aituhum wa rufi'u ilayya ikhtuliju duni fala aqulanna ay rabbi usayhabi usayhabi fala yuqalanna li innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sungguh akan mendatangiku di telaga orang-orang dari kalangan orang-orang yang bersahabat denganku, hingga apabila aku telah melihat mereka dan mereka diperlihatkan kepadaku, mereka pun diusir dariku. Lalu aku mengatakan, wahai Rabbku, para sahabatku. Lalu dikatakan kepadaku, sungguh engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. وعن عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala beliau sedang berada di antara para sahabat beliau, inni 'alal haudi antadhiru man yaridu 'alayya minkum. Sesungguhnya aku berada di telaga menanti siapa yang mendatangiku di antara kalian. Fawallahi la yuqtatu'anna duni rijalun fala aqulanna ay rabbi minni wa min ummati fayaqulu innaka la tadri ma amilu ba'daka ma zalu yarji'un 'ala aqabihim. Lalu demi Allah, akan diusir dariku orang-orang. Lalu aku berkata, wahai Rabbku, mereka termasuk di antara golonganku dan termasuk di antara umatku. Lalu Allah Azza wa Jal mengatakan, sungguh engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka meninggalkan agama mereka, yaitu murtad. Wa an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن معي رجال منكم ثم لا يختلجن دوني فأقول يا ربي أصحابي fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, aku mendahului kalian di telaga, dan sungguh akan diperlihatkan kepadaku orang-orang di antara kalian. kemudian sungguh mereka akan diusir dariku. Lalu aku pun berkata, wahai Rabbku, mereka adalah para sahabatku. Lalu dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah. Kemudian setelahnya Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala akan menjelaskan sebuah perkara yang sangat penting berkaitan dengan hadis-hadis yang baru saja kita baca. Mohon dicermati dengan baik dan diperhatikan dengan seksama. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa hadhil ahadithul waridatu fil ladzina yutraduna 'anil hawdi yahmiluha ar-rawafidul khubasa'u 'ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama qabbahallahu ar-rawafida wa akhzahum. Dan hadis-hadis yang datang ini tentang orang-orang yang diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang Syiah Rafidah yang buruk membawa hadis-hadis ini kepada para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga Allah memperburuk orang-orang Syiah Rafidah dan menghinakan mereka. Yahmiluna mithla hadhil ahadithi ala afdali khalqillahi ba'dal anbiya'i alaihimus salatu wassalamu. Mereka orang-orang Syiah Rafidah membawa semisal hadis-hadis ini kepada makhluk Allah yang paling mulia setelah para nabi alaihimus salatu wassalam, yaitu para sahabat Rasulullah alaihis salatu wassalam radhiyallahu anhum. Wa innama hadha fi qaumin irtaddu wa haula'i laysu bi sahabatin. Padahal hadis-hadis ini berbicara tentang suatu kaum yang murtad, dan mereka ini bukanlah para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lihada qala innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Karena inilah Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, menyebutkan ucapan Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Wassahabatu ma ahdathu ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama syai'an bal nasharu dinahu wa ballaghu risalatahu ala wajhiha radhiyallahu anhum. Sedangkan para sahabah tidaklah mereka mengada-adakan sesuatu pun sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam. bahkan mereka justru menyebarkan agama beliau dan menyampaikan risalah beliau sebagaimana adanya radhiyallahu ta'ala anhum. Wa yuhmalul hadithu aydan ala ahlil bid'i wa ala ra'sihimur rawafidhu. Dan hadith ini juga dibawa kepada ahlul bid'ah dan pemimpin mereka adalah orang-orang Syiah Rafidah. Li'annahum ahdathu fi dinillahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya mereka orang-orang Syiah Rafidah mengada-adakan perkara-perkara baru di dalam agama Allah azza wa jalla. Ahdathu asya'a kathiratan jiddan. Mereka orang-orang Syiah Rafidah mengada-adakan banyak perkara baru. Minha diantaranya ta'tilu sifatillahi azza wa jalla, meniadakan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Wa minhal wuku'u fi syirki, dan diantaranya terjatuh ke dalam kesyirikan. Min du'ai ghairillahi wal istighasati bi ghairillahi wal dhabhi li ghairillahi wal nadri li ghairillahi wa ghairi dhalika minal ibadati allati sarafu kathiran minha li ghairillahi. Baik berupa berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah dan yang lainnya dari berbagai macam ibadah yang mereka orang-orang Syiah Rafidah memalingkan banyak dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa kathirun min haula'il ghulati fil bid'i ya'taqiduna fil awliya'i annahum ya'lamuna al-ghaiba wa yatasarrafuna fil kauni. Dan banyak dari orang-orang Syiah Rafidah yang ekstrim ini di dalam kebid'ahan mereka, mereka meyakini terhadap para wali bahwasanya mereka para wali tersebut mengetahui perkara ghaib dan ikut mengatur alam ini. Maka orang-orang Syiah Rafidah tatkala mereka berupaya memaknakan hadis-hadis tentang diusirnya orang-orang dari telaga Nabi alaihi salatu wasalam dengan bahwa yang diusir tersebut adalah para sahabah, sadar atau tidak sadar, justru merekalah yang dimaksud di dalam hadis-hadis tersebut. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.